bersama-sama dengan Sagita Tech Pro Tech Dona Production, ada HM Professional Audio Jombang, terima kasih, ID Record Ngawi Jawa Timur, Diva Professional Shooting Nganjuk punya. Langsung saja Sagita bersama-sama dengan Anda, Waduk Kali Bening Serdang Madiun bergoyang, ada Eni Sagita.